kan itu yang ku mau semuanya nyata. Bukan janji yang kelak makin menyiksa. Emosi akan segera angin surga yang kau pikiran untuk